Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pembahasan kemarin kita mengambil kondisi yang pertama dari kondisi-kondisi an dilihat dari sisi apa-apa yang ada sebelumnya. Ada tiga kondisi, baru kita ambil satu yang pertama, Pak. Didahului oleh sesuatu yang menunjukkan mana'il. Maka an itu an apa? Makhafafa minas sakinah, contohnya anima an sayakunu minkum. Baik. Dan kalau kondisinya demikian, maka ada dua perkara yang wajib padanya. Apa itu, Zakaria? Hukumnya dulu apa yang pertama? Wajib? Wajib rofa, kapan itu? Apabila berupa fi'il mudhari yang mu'rab dan kosong dari nasab wal jazim. Kemudian yang kedua wajib. Wajib apa? Maksudnya? Nah, harus dipisahkan oleh harus dipisahkan antara an beserta fi'ilnya dengan salah satu dari empat huruf. Huruf apa saja, Muhammad? Huruf tanfis, yaitu sin wa saufa. Terus huruf nafi, yaitu la, lan, lam, dan lau. Baik, keluar darinya berarti apa? La, lan, kemudian lam, kemudian huruf yang ketiga apa? Ka, kemudian lau. Baik. Jadi tidak semua huruf nafi masuk kategori nam yang bisa dimasukkan antara an mukhaffafa min sakinah dengan fi'ilnya. Karena ma dan lama tidak pernah didengar dari orang Arab, mereka menggunakannya dalam permasalahan ini. Baik. Kita masuk pada kondisi yang kedua. Yang pertama, ya kan, apa, pemisahnya kan dengan lam dan lam. Tapi yang ini, yang takhor jenakun ini. Apanya? Yang catat dengan si nomor 6. Itu alim itu an lam yakun. Apanya? Inka namu dari an mu'rabban wa khala min nasib wa jazim. Iya. Karena apa? Kalau ada nat itu kan lan nasib, berarti dia hukumnya dimansubkan. Baik. Makanya hukum yang pertama, baik, hukum yang pertama itu wajib rafa, kecuali kalau ada na'am amil nasib wa jazim. Juga kecuali kalau fi'ilnya selain fi'il mudhari, nah, yang mu'rab. Makanya keluar dari kondisi yang pertama ini apabila fi'ilnya mati atau mudhari' kami kemasukan nun taukid atau nun inah, atau mudhari' kami kemasukan lan atau lam. Paham? Baik. Jadi Nah, kewajiban yang pertama, perkara yang pertama punya syarat. Tapi yang kedua tidak ada syarat. Nah, untuk yang kedua, panikin ada syarat. Nah, pokoknya kalau itu an mukhaffafa min al-thaqila, taib, dia itu antara an dan fi'ilnya wajib untuk di apa? Diberi fasal. Fasalnya salah satu dari empat huruf. Makanya untuk perhatikan semuanya ada fasalnya. Nah, wana alama angkot sultak tanah dengan kot. Wana alama angkot yakumanna alim tu allan yakuma atau an lam yakum. Nah, anima an sayakunu minkum afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawla. Tapi di sini an mukhaffafah min al-thaqilah. Berarti dia ini syaratnya enggak mutalazim. Apanya? Enggak mutalazim. Maksudnya bahwasanya yang enggak selalu yang dikisah, yang dikisah itu dia rofa'. Enggak. Nah, tayyib, karena apa yang dua perkara ini wajib. Nah, tayyib ketika didahului dengan sesuatu yang apa? Memiliki makna ilm, berarti an mukhaffafah min al-thaqilah. Sehingga wajib padanya dua perkara. Wajibnya rofak, tapi ada syarat. Yang kedua wajib fasal. Nah, jadi untuk fasal ini baik dia rofak ataupun tidak, tetap wajib fasal. Tapi semua yang dirofakkan mesti wajib apa? Fasal. Tapi tidak semua yang ada fasalnya mesti rofak. Nah. Paham ini sampai di sini. Makanya kalau contoh-contoh baik dalam ayat al-Fatihah perhatikan. Nah, ketika didahului sesuatu yang memiliki makna im, keadaannya demikian. Oleh karena itu dalam para ulama menegaskan bahwasanya makna ya'as pada ayat afalam ya'asil ladzina amanu ini bermakna apa? Ya'lam. Tayyib, afalam ya'lam alladzina amanu allau yasha'ullah lahadanna sajamiya. Kenapa? Karena di sini ada an, kemudian yasha fi'il mudhari' dan yang marfu. Kemudian antara an dan fi'il mudhari' diberi perpisahan berupa law. Ini masuk hukum an mukhaffafah min al-thaqilah. Sehingga ya'as bermakna apa? Bermakna ilm. Dan kemarin juga dikuatkan makna ilm dengan qira'ah siapa? Qira'ah Ibn Abbas. Dengan apa? Ya tabayyan. Baik, kita masuk pada kondisi yang kedua. Al-thaniyatu an yataqaddama 'alayha dhannun. Dibedakan dengan yang pertama kemarin ilm, sekarang dhann. Qala Abu Hayyan fil bahri al muhit wa anqara al farra an yakuna tayyib afan an yataqaddama 'alayha dhannun qala ay wa lam yakun hunaka fasilun ghayru la fa in kana hunaka fasilun ghayru la nahwu na'am tayyib aba khiltu. Naam, khiltu an satakunu au khiltu an qad takumu. Yani aku menyangka. Tayyib. Lam yajuzin nasbu lil fasli wa ta'ayyana al mukhaffafa. Nah, maka kalau kondisinya alhamdulillah di sini tidak ada fasil dan taim selain la. Nah, syaratnya untuk apa yang taqaddam 'alaiha dhal, dan tidak ada fasil selainlah. Nah, kalau ada fasil selainlah, contohnya khiltu an satakun, khiltu an qattakumu, maka tidak boleh dinasabkan. Taim, dikarenakan ada fasil, sehingga mesti zini mukhaffafah, annya mukhaffafah minas sakilah. Asan kita baca dulu enam asalnya dalam perkataan Ibn Hisham. Asaniyatu an yataqaddama 'alaiha dhannun fayajuzu an takuna mukhaffafatan min ats-tsaqila fayakuna hukmuha ma dzakarna wa yajuzu an takuna nasibatan wa huwa al-arjahu fil qiyas. Ini kenapa kok ada ta'liq yang ketiga ini? Nah, tayyib, mesti mukhaffafah tadi. Tayyib, apabila apa? Yang mesti mukhaffafah min ats-tsaqilah kalau di sana ada fasil selain la. Beliau katakan apabila didahului dengan dhon, maka boleh dua kemungkinan. Yang pertama, dia mukhaffafah min ats-tsaqilah. Nah, kenapa kok diberi kemungkinan ini? Nam ijra'an lil dhanni majra al-ilm. Kenapa diberlakukan dhan nam pada apa? Pada masalah ilmu, yaitu dianggap dhan itu masuk kategori ilmu. Dalam artian kita sikapi dhan sebagaimana kita sikapi ilmu pada kondisi yang pertama. Bi an yuhmala 'ala dhannil ghalib al-qarib min al-ilm walau bitariqil iddi'a. Nah, dari sisi mana dijalankan dhon sebagaimana dijalankannya ilm? Nah, dengan dibawanya dhon al-ghalib, yaitu dhon yang mendominasi, yang dekat dengan ilm. Walaupun apa? Metodenya dengan hanya sekedar pengakuan saja. Sekedar tuduhan, pengakuan. Intinya dhon di sini disikapi sebagaimana disikapi ilm. Dari sisi hukum saja. Hukum nahwu. Taib. Maka nam boleh an itu apa? Mukhaffafah min ats-tsaqilah. Sehingga hukumnya sebagaimana telah kami sebutkan di depan. Yaitu apa? Hukumnya rafa kalau fi'ilnya mudhari' mu'rab yang tidak ada amil nasib dan jazim. Tayyib, kemudian ada fasil. Tayyib ada fasil. Dan untuk yakin itu mukhaffafah min ats-tsaqilah apabila fasilnya selain la. Wa yajuzu an takuna nasibatan, dan boleh an ini nasibah, menasabkan. Wa huwal arjah, dan inilah pendapat yang rajih, yang lebih kuat. Fil qiyas, dari sisi qiyas. Wal aktsaru fi kalamihim, dan ini yang lebih banyak di kalam orang Arab. Walihada ajma'u 'ala an-nasbi fi alif lam mim hasibannasu ayyutraku. Makanya mereka berijma' nam atas nasabnya fi'il pada ayat ini. Hasibannasu ayyutraku, syaitnya ayyutraku, didahului dengan hasiba yang bermakna dhon. Waqtalafu fi wa hasibu alla takunu fitnah. Kenapa kira-kira? Kok ada khilaf? Bisa alla takuna, bisa alla takunu, karena di sini an, kemudian apa, ada fasal berupa la. Nam faquri'a bil wajhain, maka dibaca dengan dua wajah, yaitu terkadang dibaca ada qiraah alla takuna fitnah, nam ada qiraah alla takunu. Ini kondisi yang kedua. Sekarang kita kembali ke ta'liq. dikatakan bahwasanya dan an ini menasabkan, yaitu yang didahului dengan dhon, dan ini yang rajih. Nah, qala Syekhuna Abu Bilal hafizahullah taala wa qayyada ba'duhum tarjihan nasba 'inda adamil fasl bila amma 'inda al-fasli biha fa yatarajjahu ar-raf'. Nah, sebagian ulama nahwu merajihkan nasab tatkala apa? Tidak ada fasal dengan la. Adapun ketika ada fasal dengan la, maka yang rajih adalah rafa. Taim. Li'anna al-fasla bainal mukhaffafa wa madkhuliha akthar minal fasli bainan nasibati lil mudhari'i wa madkhuliha. Dikarenakan memisahkan antara mukhaffafah dan madkhulnya. Madkhul ini berarti apa maksudnya? Fi'ilnya yang kemasukan an-mukhaffafah tersebut. Nah, adanya fasal ini lebih banyak khalifillah. Nah, minal fasli bainan nasibati lil mudhari' wa madkhuliha, daripada fasal antara apa? Nah, amil yang menasabkan fi'il mudhari' dan madkhulnya. Jadi maksudnya apa? Pada an mukhaffafah min tsaqilah dan an yang menasabkan, kalau diperhatikan penggunaan orang Arab ikhwan fillah, ketika ada fasal antara an ini, dua jenis an ini dengan madkhulnya, ternyata lebih banyak apa? Penggunaan an mukhaffafah yang dipisah dengan apa? Madkhulnya, daripada an yang menasabkan dengan madkhulnya. Paham? Wa mala sabban ila istiwa'il wajhaini 'indal fasli bila. Dan sabban condong bahwasanya sama saja, enggak bisa dirajihkan, enggak bisa dikuatkan mana ketika fasalnya adalah la. Wa yu'ayyiduhu ikhtilaful qurra'i 'indal fasli fi qoulihi ta'ala wa hasibu alla takuna fitnah. Dan menguatkan pendapat as-sabban. Nah, perselisihan para qurra tatkala ada fasal dengan la pada ayat wahasibu alla takuna fitnah. Walau kana rajihan lattafaqu alaihi kama tattafaqu ala an-nasbi lirujhanihi fi qoulihi ta'ala ahasiban nasu ayyutraku. Seandainya itu yang rajih, yaitu yang rajih yang mana? Seandainya yang rajih adalah apa? Adalah sekarang kita berbicara tentang fasal dengan la. Nah, kalau fasal dengan la, ada yang merajihkan apa? Kalau fasalnya dengan la, berarti yang rajih rafa, ya kan? Dirajihkan nasab kalau fasalnya selain apa? Selain la. Tadi di awal kalau fasalnya selain la wajib mukhaffafah, jangan muter-muter. Jangan campur-campur. Ya. Tadi di awal, makanya yang ketiga tadi. Walam yakun hunaka fasilun ghairula. Tayyib. Kalau ada fasil selain la, maka mesti dia adalah apa? Adalah mukhaffafah minat takilah. Nah, tayyib. Ya, kalau tidak ada fasil, walaupun didahului dengan dhon, maka yang rajih apa? Nasab. Ya. Sekarang kalau ada fasil kok dengan la, ini yang khilaf. Khilaf. Nah, ada yang merajihkan kalau fasilnya dengan la itu yang rajih adalah rafa. Tapi Somban mengatakan kalau fasilnya adalah la, kita tidak bisa merojihkan, ini tengah-tengah, silahkan milih. Buktinya apa? Buktinya dalam ayat wahasibu alla takuna fitnah, ini khilaf. Nah, mana yang kuat? Ada kiraah alla takuna, ada alla takunu. Seandainya yang rojih adalah apa? Adalah dirofakkan, tentunya akan sepakat. Nah, tayyib, Baik, sekarang mereka walau kana rajihan lattafaqu alaihi kama tafaqu ala nasbi lirujhani. Kalau seandainya yang rajih itu adalah merofakkan, tentunya mereka akan sepakat untuk membaca secara marfu sebagaimana mereka telah sepakat pada ayat ahsibannasu ayatraku ketika dibaca nasab. Ini maksudnya. Baik. Nah, kemudian perhatikan di sini hadza in kana al-fasilu la. Ya, khilaf ini apabila fasilnya apa? La. La nabiyya. Amma ghairuha. Naam. Mimma yufsalu bihi ka qad walau wa harfu tanfis fa innahu ma'ahu yajibur rafa. Maka sungguhnya bersamaan dengan huruf-huruf itu wajib apa? Wajib apa? Rafa. Wa yata'ayyana kaunu an mukhaffafah kama taqaddama bayanuh. Maka harus atau pasti di sini bahwasanya an itu mukhaffafah sebagaimana telah lewat penjelasannya. Jadi kondisi na'am an ikhwani fillah yang didahului dengan dhon, kalau kita perhatikan ada tiga perincian di sini. Taib an yang didahului dengan dhon. Yang pertama apabila tidak ada pemisah antara an dan fi'il mudhari, maka jelas di sini apa? Menasabkan masdariyah. Kemudian kalau ada fasil, ada fasil selain la berarti apa? Qad, lau dan sin saufa, harfu tanfis. Maka di sini wajib dia adalah apa? Mukhaffafah min tsaqilah. Baik. Kemudian yang ketiga apabila pemisahnya adalah la, maka kita katakan di sini boleh dua-duanya, ya kan? Boleh dua-duanya dan kekuatannya sama. Kita tidak bisa merujihkan dengan alasan sebagaimana yang dikatakan oleh Soban. Sebab para qurra juga apa? Berselisih tentang ayat wahasibu alla takuna fitnah, mana yang lebih kuat, mana yang lebih rajih. Karena kedua-duanya qiraah, sehingga kedua-duanya dipakai menunjukkan kedua-duanya boleh. Paham sampai di sini? Baik. Kemudian ikhwanillah, sisi pentarjihan. Naam. Taib. Tatkala an didahului dengan dhon dan tidak ada fasil, berarti yang rajih apa di sini? Nasab. Naam, yang rajih dinasabkan. Taib. Karena apa? Di sini lebih kuat secara kias dengan alasan li'annahul aslu wal aktsaru bi kalamihim, dikarenakan itulah yang asal dan ini merupakan apa? Kebanyakan yang didapati pada kalam orang Arab. Kemudian wali'adam yahtiyajihi ila takdiri fasil, dikarenakan tidak butuhnya kepada takdir fasil, yaitu mentakdirkan pemisah antara an dan fi'ilnya. Dan asalnya ikhwanifillah ya adamut takdir, asalnya ya tidak ada sesuatu yang ditakdirkan, ini asalnya. Jadi selama tidak mengharuskan untuk didatangkan takdir, maka itu yang lebih kuat. Taib. Walihada ajma'u ala nasmi. Oleh karena itulah, yaitu oleh karena tarjih ini, mereka menguatkan untuk nasab apabila tidak ada pemisah. Nah, mereka berijma nasabnya pada ayat hasibannasu ayatraku. Qala Ubadah fi hasyiatihi ala syudzur al-ijma innama yadullu ala jawazin nasbi la ala arjahiyatihi li'anna marja al-qira'ati ar-riwayati larawi li'anna marja al-qira'ati ar-riwayatu larawi nam larai afan darai. Li'anna al-qira'ata sunnatun muttaba'ah. Wa innama yadullu al-ijma'u 'ala arjahiyyati idza kana marja'ul qira'ati ar-ra'y. Tanbih dari Ibadah bagus. Bahasanya ijma' para qurra ini ikhwanifillah tentang nasabnya hasiban nasu ayyutraku. Nah, tayyib hanyalah menunjukkan tentang bolehnya nasab. Tidak menunjukkan tentang apa arjahiyah, yaitu bahwasanya itu yang rajih. Kenapa? Dikarenakan yang merupakan rujukan dalam masalah qira adalah periwayatan, bukan ra'i, bukan pemikiran. Sebab qira itu adalah sunnatun muttaba'ah, adalah sunnah yang na'am muttaba'ah, yaitu diikutkan, kita mengikuti dalam qira'ah saja. Apa yang dibaca oleh Rasul kita tiru. Cara membacanya pun kita tiru. Nah, hanyalah ijma itu bisa menunjukkan arjahiyah apabila nah, yang dijadikan merja' qira'ah adalah ra'i. Dan ini tentunya keliru. Karena merja' qira'ah adalah riwayat. Ini sekedar tanbih dari Ubadah. Tapi nah, wajh tarjih yang lain telah kita ketahui bahwasanya apa? Kenapa kita rajihkan na'am nasab dengan alasan tadi yang disebutkan oleh Syekh? Karena ini asal dan yang paling banyak dalam orang Arab. Yang kedua, dikarenakan tidak butuh kepada takdir fasil. Takdir adanya fasil. Adapun istidlal dengan ayat, maka ini telah dikritisi oleh Ubadah bahwasanya kita tidak bisa na'am berdalil dengan ijma'nya para qurra terhadap bacaan ayyutraku. Kenapa? Dikarenakan ijma'nya mereka itu hanya menunjukkan bolehnya apa? Menasabkan. Ya, bolehnya nasab. Alasannya apa? Dikarenakan yang menjadi marja' dalam qira adalah riwayat. Kalau seandainya hal ini menunjukkan rajihnya nasab, maka berarti apa? Harusnya marja' qira adalah ra'i. Sampai di sini paham? Kemudian ayat yang dibawakan di sini alif lam mim hasibannasu ayyutraku. Nah, di Arab Muhammad muqatta'. Nah, ini perhatikan ini masdar muawwal dari an wa ma dakhala alaih, yaitu ayyutraku. Nah, di sini sanda masanda maf'ulai hasiba, karena hasiba butuh dua maf'ul. Dan di sini disebutkan nah, hasiban nasu ayyutraku. Nah, berarti an dan takwilnya ini menduduki apa? Atau menutup kebutuhan dua maf'ul hasiba. Waqtalafu fi wa hasibu alla takuna fitnah. Bisa dibaca alla takunu fitnah. Ahmad. Alif. Alif min farqa. An harfu masdar min masdar mustaqbal. Wa la wa hadha la qira'atun nasbin. Aqulu. takuna. Nam alla takuna sekarang. Terus kalau qiraah ambil dulu satu qiraah dulu. Alla takuna berarti takuna takuna fi'l yang mudhari. Nah, artinya mala. Hah? Fi'l yang mudhari. Nah. Jadi ada dua qiraah berarti. Taib. Yang perlu diperhatikan mulai dari apa? An ya, karena di sini berbeda lagi. Alla takuna berarti kalau alla takuna berarti kita katakan an harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Taib, tapi kalau na'am alla takunu kita katakan an apa? An mukhaffafah minat thaqilah, sehingga fi'il mudhari' setelahnya marfu. Sedangkan la harfu nafiin. Tayyib. Kemudian takuna kalau mansub fi'il mudhari'un na'am tam mansubun bi'an wa 'alamatun nasbil fathah dhahirah fitnah fa'ilnya. Kemudian masdar muawwal dari an wa ma dakhalat alai fi mahalli nasbin sadda ma sadda maf'ulai hasibu. Tayyib. Kemudian faedah tambahan jumlah wa hasibu alla takuna fitnah na ma'tufa ala jumlah yaktulun min qawlihi wa fariqan yaktulun wa hasibu. Ini di awal ayat. Fakuri abil wajhin, ya, dibaca dengan dua wajah. Nam qara Abu Amr wa Hamzah wal Kisai bin Rafa wal Bakun bin Nasr. Nam, dan yang kita baca dalam qiraah apa sahabat? Wa hasibu alla takuna fitnah dengan nasab. Dan sebagai faedah Abu Amr, Hamzah dan Kisai membaca dengan apa Rafa. Qala ats-tsalitsatu alla yasbiquha ilmun wala dhann fayata'ayyanu an takuna nasibah. Ini paling mudah. Kalau tidak didahului dengan ilm, tidak pula dhan, maka nah, mesti dia adalah nasibah. Kaqaulihi ta'ala walladhi atma'u ayyaghfira li khati'ati. Tayyib. Abdullah. Walladhi walwaw haqqu atuh. Alladhi ismu mausul mu'atufun ala ma'qablahu min qawlihi alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Wal mausul mu'atuf alih yajuzu ayyu'raba badalan min rabbi fi qawlihi fa'innahu adumun li illa rabbal alamin aw ataf bayan aw khabarun muqtada mahdud wa takdir walladzi khalaqani. Jadi syahidnya nah jelas ya walladzi atma'u ayyaghfirali. Atma'u bukan fi'il yang menunjukkan ilm maupun dhon. Tayyib. Kemudian an masuk pada fi'il mudhari' maka yakin dia itu nasibah. Tayyib. Dan tentang i'rab alladhi khanifillah. Ini faedah tentang i'rab alladhi diingat-ingat ketika dia ataf. Jadi di sini wawu harfu atfin. Kemudian mausul al-ma'tuf boleh di'rab sebagai badal dari apa? Rabba fa'innahum aduwuli illa rabbal alamin. Kemudian setelahnya naam tayyib terus alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yu'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kemudian apa sampai pada ayat ini walladzi atma'u ayyaghfirli khathiyati. Berarti di situ maktub sebagai apa? Badal. Atau atfu bayan. Atau khabar li mubtada mahdhuf. Yang sebagai khabar mubtada mahdhuf. Takdirnya huwa. Nah, takdirnya huwa. Dan ini yang paling mudahnya. Kalau kita mengirab terpisah, nah, seandainya tidak mengetahui yang depannya, maka ini yang paling mudah, yaitu wa huwa atau huwa alladhi atma'u ayyau firoli. Nah, tayin. Adapun takdir huwa alladhi khalaqani, ini karena diambil dari yang paling awalnya. Karena ini kan sebagai apa? Maktuf saja, maktuf kepada yang depan. Ya, jadi ada tiga kemungkinan, badal atau atfu bayan atau na'am khabar mubtada mahdhuf. Takdirnya huwa. Adapun yang lainnya mudah. Qala wa amma i'maluha mudmaratan fa 'ala darbayn li anna itmaraha imma jaizun aw wajibun. Ini insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Baik. Jadi tiga kondisi untuk na'am an tayyib dilihat dari apa yang ada sebelumnya ada tiga. Tinggal tiga. Nah, dan kami pihak subhanallah.